derita, saling berganti-ganti datang menyapa. Permainan rasa, nikmat dan karunia. Aku ini orang yang paling sengsara. Duka derita saling berganti-ganti datang menyapa. Pernah ku tanya, kapankah semua ini kan berakhir? Badan telah penat, hati pun tak lelah menanggung siksaan. Oh kini telah terbuka pikir dan hatiku. Susah dan senang hanyalah permainan rasa, nikmat dan karunia.